Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab tentang keutamaan dari zikir. Kali ini memasuki dua hadis terakhir dari bab tersebut. Namun perlu diketahui salah satunya hadis yang dhaif, yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, karena dalam sanadnya ada rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Untuk itu kita akan baca hadis yang terakhirnya saja, yaitu hadis dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya Rasulullah, qala la hawla wa la quwwata illa billah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepadaku, ala adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu perihal harta karun dari harta karun surga. Kalimat ini, kalimat pertanyaan, diawali dengan kata ala, maukah aku tunjukkan kepadamu. Kalimat pertanyaan yang diawali dengan kata ala itu disebut dengan istifhamun litashwiq. Istifham litashwiq, pertanyaan yang bertujuan mendorong orang untuk mendengar dan memperhatikan. Ini sering dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan menyampaikan sesuatu yang penting, atau ketika akan menyampaikan ilmu secara umum. Beliau suka bertanya dengan model pertanyaan, maukah aku tunjukkan, maukah aku kabarkan. Ini pertanyaan disebut istifhamun litashwiq, pertanyaan sekali lagi yang mendorong orang untuk mendengar dan memperhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sering kita gunakan. Misalnya kita mengatakan kepada teman kita, Tahu enggak kamu? Tahu enggak kamu? Itu pertanyaan yang tujuannya yang ditanya supaya perhatian, atau yang diajak bicara supaya perhatian dan mau mendengarkan. Ini salah satu uslub yang disebut dengan uslub istijwabi, uslub yang meminta jawaban. Uslub istijwabi itu termasuk uslub Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta karun, harta simpanan yang berharga dari harta karun surga?" Faqultu, Abu Musa menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah." Qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali daya dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaitannya hadis ini dengan bab yang kita bahas, bab tentang zikir. Ucapan la hawla wa la quwata termasuk zikir. Zikir yang menggambarkan pengakuan bahwa setiap kita itu lemah, gak punya kekuatan apapun. Sekalipun kita mampu dan bisa mengerjakan sesuatu, itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Semata-mata itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan bahwa kalimat la haula wa la quwata itu kalimat isti'anah, kalimat yang isinya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang berat, sulit, maka ucapkan zikir ini, la haula wa la quwata illa billah. Jangan salah, zikir ini bukan zikir yang diucapkan saat kita mendapatkan musibah. Bukan. Ada sebagian orang membaca lah atau mengucapkan lah wala wala quwata illa billah ketika mendapatkan apa? Musibah. Keliru. Kalau musibah itu, kalimat yang diucapkan adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau la haula wala quwata illa billah itu kalimat yang diucapkan saat kita menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sesuatu, kemudian kita ingin memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis ini, hadis Abu Musa ini, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya babun zikrullah ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa muhditsan wa junuban wa ha'idan illa al-Qur'an fala yahillu li junubin wala ha'idin. Bab bolehnya berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dalam keadaan hadas, junub, haid, kecuali membaca Al-Quran. Fala yahillu li junubin wala haidin, membaca Al-Quran tidak halal bagi yang junub dan wanita yang haid. Apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ini berdasarkan kepada madhab jumhur ulama. terkait dengan masalah baca Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan kecuali membaca Al-Quran, enggak halal bagi wanita yang haid dan bagi yang sedang apa? Junub. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengkritik pernyataan Imam Nawawi ini. Kata Syekh Al-Albani, pengecualian yang disebutkan oleh Imam Nawawi, kecuali baca Al-Quran, gak boleh bagi yang junub dan yang haid, itu pengecualian yang tidak ada dalilnya. Berarti beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Al-Albani berpendapat yang haid boleh membaca Al-Quran. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala juga berpendapat sama, wanita yang haid boleh baca Al-Quran. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala juga berpendapat wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Gimana dengan yang junub? Syekh bin Baz mengatakan yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Syekh Al-Albani mengatakan yang junub sebaiknya tidak membaca Al-Quran. Kenapa dibedakan antara wanita yang haid dengan yang junub? Wanita yang haid masih boleh baca Al-Quran, kalau yang junub tidak boleh. Jawabannya karena junub itu waktunya sebentar saja. Junub mandi selesai kan junubnya, tapi yang haid dia butuh beberapa hari ya. Maka yang haid boleh baca Al-Quran, yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Terus gimana dengan menyentuh mushaf? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan wanita yang haid tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung, tapi harus pakai perantara, tisu lah atau sarung tangan atau kain. Syekh Ibn Uthaymin juga mengatakan hal yang sama, wanita yang haid kalau mau baca Al-Quran tidak boleh langsung menyentuh apa? Mushaf. Harus ada penghalangnya. Syekh Shalih Al-Fauzan juga demikian. Enggak boleh menyentuh mushaf langsung wanita yang haid itu. Tapi harus pakai apa? Penghalang, tisu atau sarung tangan. Ya, kata beliau. Jadi, membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid boleh. Menyentuh mushaf tidak boleh, kecuali pakai apa? Perantara, kain, tisu, sarung tangan dan semisalnya. Yang junub bagaimana? Yang junub jelas enggak boleh baca Quran kok. Mandi dulu baru boleh, itu bagi yang junub. Terus kalau Al-Quran ada di HP bagaimana? Sekarang ini kan handphone Android canggih-canggih. Kalam Allah, Al-Quran bisa ada di dalam HP. Wanita yang haid mau baca Al-Quran tapi lewat apa? HP. Boleh gak menyentuhnya? Yang junub boleh gak menyentuhnya sambil buka gitu? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau menjawab, handphone, jawal yang beredar sekarang ini yang bisa menyimpan file Al-Qur'an itu bukan mushaf. Bukan apa? Mushaf. Jadi boleh untuk menyentuhnya? Boleh. Jangan sampai wanita yang haid karena di HP-nya ada mushaf akhirnya tidak mau menyentuh apa? HP. Pakai sarung tangan, pakai kain. Enggak. Ingat, HP bukan apa? Mushaf. Ya. Yang tidak boleh menyentuh secara langsung bagi wanita yang haid itu mushaf Al-Qur'an. Paham ya? Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 190. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ciptaan langit dan bumi itu ciptaan yang besar. Langit itu besar, langit itu luas, bahkan lebih luas daripada bumi. Lebih luas daripada bumi. Tidak ada satu tempat pun di langit seluas empat jari, melainkan di situ ada malaikat. Berarti langit itu penuh dengan apa? Malaikat. Ini menunjukkan bahwa langit itu luas, lebih luas daripada bumi. Kalau tingkatannya, lapisannya jelas ada tujuh, bumi pun sama. Tujuhlah lapis, tujuh tingkatan. Tapi luasnya lebih luas apa? Langit. Sampai disebutkan bahwa langit itu hampir ambruk karena saking banyak penghuninya, yaitu siapa? Malaikat. Ya. Nah. Maka penciptaan langit ini salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Penciptaan bumi juga sama. Ya. Di bumi bukan tidak apa, ada apa-apa, banyak sekali makhluk ciptaan Allah di bumi. Karena hanya manusia, binatang banyak, benda-benda mati banyak, pohon dengan segala macam jenis dan bentuknya juga banyak. Berarti dalam penciptaan langit juga ada gambaran kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi ada pergantian malam dan siang. Satu hari 24 jam, hitungan jamnya itu dibagi menjadi dua. Ada waktu malam, ada waktu siang. Luar biasa. Dan itu tertib, terus berjalan sedemikian rupa. Beda yang kita rasakan saat kita di siang hari dengan saat kita di malam hari. Terus seperti itu, pergantian siang dan malam. Ini diciptakan oleh Allah. Dan ini menggambarkan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang bisa melakukan hal itu. Ya. Gak ada yang bisa mengatur alam semesta seperti Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang menciptakannya. Tapi ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah tidak bagi semua orang. Liulil albab, hanya bagi orang-orang yang berpikir. Kalau yang gak berpikir, yang gak ngaruh. Lihat langit gak ada pengaruhnya, lihat bumi gak ada pengaruhnya, lihat pergantian siang dan malam gak ada pengaruhnya. Ah, itu hal biasa, itu hanya hukum alam saja. Ya. Itu bagi yang tidak punya akal. Kalau bagi ulul albab, itu menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Siapa ulul albab? Orang-orang yang berpikir itu, alladzina yadhkuruna Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyama wa qu'udan, ketika berdiri, ketika duduk, wa 'ala junubihim. Ya. Dan ketika berbaring. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa zikir kepada Allah boleh dilakukan dalam setiap keadaan. Berdiri, duduk, berbaring, atau keadaan-keadaan lainnya. Hadis pertama, qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah taala ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berzikir kepada Allah taala pada setiap keadaannya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Zikir boleh dilakukan sekali lagi di setiap apa? Keadaan. Sedang melakukan aktivitas apapun, zikir dituntut. Ya. Begitu Maja. Apa tadi? Hah? Apa? Coba diangkat pecinya. Ah. Berapa kilo peci? Apa tadi? Enggak tahu kan? Nah, enggak tahu. Ini yang dikatakan hadir di majelis ilmu tapi melakukan tindakan yang konyol. Ya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi allahumma jannibna asyaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana fa innahu in yaqdir bainahum waladun fi dalika lam yadhurhu syaitanun, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian sebelum berhubungan membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah dari kami setan, dan jauhkanlah setan dari apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Fa innahu in yaqdir bainahum waladun fi dzalika, sesungguhnya jika Allah menakdirkan di tengah-tengah mereka kehadiran seorang anak saat berhubungan, lam yadhurhu syaitanun, atau ketika melakukan hubungan badan, lam yadhurhu syaitan, maka setan tidak akan membahayakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini semakin mempertegas kepada kita bahwa zikir kepada Allah dilakukan di setiap keadaan, sampai pun saat seorang suami mendatangi apa? Istrinya. Ada zikirnya dan ada manfaatnya. Kalau setelah hubungan itu Allah takdirkan keduanya mempunyai anak, maka lam yadhurhu asyaitan. Istrinya misalnya hamil, maka tidak, setan tidak akan membahayakan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir juga dilakukan di setiap tempat, di tempat manapun, kecuali tempat-tempat yang kotor. Seperti di WC misalnya, ya. Atau di tempat-tempat kotor lainnya, tempat buang hajat. Berikutnya, babun ma yaquluhu ingda naumihi wastaiqadhihi. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang ketika tidur dan saat bangun dari tidur. Bab ini juga sama, semakin mempertegas dan menguatkan penjelasan sebelumnya bahwa zikir itu dilakukan di setiap waktu, kapanpun itu, ya. Saat seseorang mendatangi keluarga dan juga saat seseorang mau tidur dan bangun tidur, ada zikirnya. Qala an Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu taala anhuma qala. Diriwayatkan dari Hudzaifah dan sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, keduanya mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila pergi menuju tempat tidurnya, qala, beliau sebelum tidur membaca bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati, ya. Kalimat ini, aku hidup dan aku mati, saat diucapkan ketika seorang akan tidur, menjadi dalil bahwa tidur itu disebut kematian. Tidur itu disebut apa? Kematian, tetapi mautus sughra, kematian yang kecil. Kematian yang kecil. Dan di dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung, wa huwa alladhi yatawaffakum billail, dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam, di surat Al-An'am, ya. Berarti saat kondisi kita tidur itu kita disebut mati atau wafat, tapi sekali lagi kematian yang sughra, kematian yang kecil. Kalau kematian yang kubra berarti selama-lamanya enggak akan hidup lagi kita, ya. Kalau kematian yang sughra itu dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ruhnya dikembalikan lagi, ya, oleh Allah. Oleh karenanya, wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun dari tidurnya, qala, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, lihat, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Berarti tidur itu disebut mati, tapi kematian yang kecil. Kenapa disebut mati? Karena ruhnya terlepas dari yang tidur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya semua akan dikumpulkan, dikembalikan. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Kalimat alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ini menunjukkan bahwa kehidupan itu nikmat. Kehidupan adalah sebuah apa? Nikmat yang patut untuk kita syukuri. Ya. Makanya Nabi mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika kita masih diberi waktu hidup, banyak yang bisa kita lakukan. Beda dengan ketika kita meninggal dunia, gak ada yang bisa kita lakukan seperti saat kita masih di dunia. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Adanya zikir yang dianjurkan, yang diperintahkan dalam syariat kita di setiap keadaan, ya, mau tidur, bangun tidur, mau makan, selesai makan, masuk WC, keluar WC, dan lain sebagainya, itu dalam rangka hati kita dan aktivitas kita padat dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Penuh dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya orang yang berzikir itu, orang yang senantiasa mengingat Allah, dia tidak akan lalai. Tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kenapa seseorang sampai melakukan kemaksiatan padahal dia tahu bahwa yang dilakukannya adalah maksiat? Karena lalai, karena tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Seseorang ketika masuk kamar mandi misalnya, kemudian melakukan hal yang tidak terpuji di dalamnya, kenapa sampai terjadi? Karena tidak berzikir, lalai. Makanya ada zikir sebelum masuk WC kamar mandi. Apa zikirnya masuk kamar mandi? Hasan. Hasan, doa masuk, zikir masuk ke WC apa? Hah? Ayo San. Ayo San, osok masuk ke WC tara. Hah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bukan tidak mau menjawab Hasan ini, tapi santai dia. Tidak nampak gugup, tenang. Dia tahu. Ya, sambil loading sebenarnya. Cuman mencoba untuk menguasai keadaan. Nah, itu penting. Itu termasuk strategi, trik. Ya, itu termasuk apa? Trik, strategi, tetap tenang, tidak panik, tapi ini kerja. Otak apa? Kerja terus, loading, loading, loading gitu. Tapi tenang, enggak nampak panik. Santai tadi, ya kan? Gini aja. Nih. Baru bismah, Allahumma inni. Nah. Sudah mulai masuk. A'udzubika. Baru kesananya lancar. Minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi itu trik, itu penting punya trik seperti itu. Apalagi kalau bicara misalnya di depan orang, lupa sebenarnya, ya, tapi ada triknya. Santai, padahal otak bekerja, mengingat-ingat terus gitu. Ya, yang terpenting tidak panik, karena kalau sudah panik, buyar. Apa yang ada di otak itu hilang semuanya dari awal sampai akhir bisa jadi. Ya. Nah, jadi penting untuk tetap apa? Tenang, ya. Kuasai situasi dan kondisi. Tenang, enggak usah panik. Ya, kalau panik sudah selesai. Nah. Kemudian selanjutnya babun fadlu halaqiz dzikr atau halaqiz dzikri wan nadbu ila mulazamatiha wan nahyu an mufaraqatiha li ghairi udrin. Bab fadlun atau fadlu, keutamaan halaqiz dzikri, halaqah zikir. Wan nadbu ila mulazamatiha, dan anjuran untuk melaziminya, serta larangan dari menjauhinya, memisahkan diri darinya, li ghairi udhrin, tanpa udhur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum. Allah Ta'ala berfirman, wasbir, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabbnya di pagi hari dan petang hari. Mereka menginginkan keriduan Allah, dan jangan sekali-kali kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Ini ayat secara tidak langsung memberikan motivasi kepada kita untuk bersama dengan orang-orang yang selalu berzikir, beribadah. Jangan menjauhi perkumpulan mereka, karena orang yang seperti ini ketika melakukan sebuah perkumpulan atau halaqah, maka di dalamnya yang ada hanya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hadis pertama disebutkan di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlaz dzikri. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikah yatufuna fit turuq, yang berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang-orang yang berzikir, mencari orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang berzikir, imma orang-orang yang sedang membaca Al-Quran di sebuah tempat, ya, atau yang sedang berkumpul mempelajari sesuatu, majelis ilmu, semua masuk dalam kategori ahlu zikir, atau orang-orang yang memang sedang membaca zikir, adhkar. Ini dicari oleh siapa? Para malaikat. Ya. Memang Allah memiliki para malaikat yang tugasnya itu berkeliling, berkeliling untuk mencari ahlu zikir, orang-orang yang sedang berkumpul membaca Al-Quran, orang-orang yang sedang berkumpul membaca zikir, orang-orang yang sedang berkumpul menuntut ilmu seperti ini misalnya, ya. Majelis baca Quran, majelis ilmu itu paling dicari oleh para malaikat. Memang tugas mereka itu, dan itu setiap waktu, ya, terus setiap waktu. Maka majelis ilmu yang seperti ini patut untuk dimanfaatkan dan diprioritaskan, diutamakan, karena eman, ya, kalau kita tidak bisa hadir dan ada di dalamnya. Tidak ada satu tempat pun yang didatangi oleh para malaikat kecuali tempat itu tempat yang paling baik Rumah pun kalau ada gambarnya, para malaikat enggan untuk apa? Maaf.